بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكمullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Nawaqidul Islam karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan An-Naqid As-Sabi', pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Barang siapa yang melakukan praktek sihir, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Demikian pula barang siapa yang mempelajari ilmu sihir, dia juga telah kufur, keluar dari Islam. Demikian pula barang siapa yang mengajarkan ilmu sihir, maka dia pun telah keluar dari Islam. Demikian pula orang yang ridho, senang dengan sihir, ya, maka dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, juga beberapa faidah tambahan terkait dengan masalah sihir. Di antara perkara yang penting juga untuk disampaikan dalam pembahasan ini, pembahasan sihir, adalah hal-hal yang mulhaq atau digabungkan, ya, dengan sihir, ya, yaitu yang hukumnya juga seperti hukum sihir, ya. Yang pertama di antara perkara yang juga mulhaq dengan sihir adalah at-tanjim, ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan dari jenis ilmu ta'thir. Ya. Karena ilmu perbintangan ada beberapa bentuk, beberapa cabang, ya. Beberapa pembagian, di antaranya ilmu perbintangan dari jenis ilmu ta'thir. Dan tanjim atau ilmu nujum di sini adalah i'tiqadun anna lin-nujumi ta'thiran fil hawadithil ardiyah. Keyakinan bahwasannya bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Seperti misalkan berpengaruh terhadap turunnya hujan. Bintang berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang, ya, atau kesengsaraannya, ya, atau berpengaruh terhadap kesehatan, ya, atau pengaruh terhadap sakit dan yang semisalnya, ya. Ini ilmu nujum yang sama hukumnya dengan sihir, ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwasannya bintang itu punya pengaruh, punya pengaruh secara tersendiri, ya, maka ini syirik besar. Dia meyakini bintang ini pengaruhnya ke turun hujan, pengaruhnya ke kesengsaraan, pengaruhnya ke penyakit. Orang yang meyakini keyakinan seperti ini, bahwasanya bintang punya pengaruh dengan sendirinya terhadap kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi ini, maka ini syirkun akbar, syirik besar. Kalau syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman. Dan jika dia meyakini bahwasanya bintang itu hanya sebagai sebab, dia mempelajari ilmu tersebut, tetapi dia meyakini bintang sebagai sebab, sebab turunnya hujan, sebab ini dan itu, ya. Maka yang seperti ini syirkun asghar, syirik kecil. Nah, tidak sampai pada derajat syirik besar, ya. Nah, jadi orang yang melakukan praktek tanjim atau ilmu nujum, ya, kadang terjatuh ke dalam syirik besar, kadang terjatuh ke dalam syirik kecil. Nah, kemudian apa dalil bahwasannya at-tanjim, ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang seperti ini dari jenis ta'thir, dari jenis ilmu ta'thir ini digabungkan dengan sihir? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Disebutkan juga ini dalam kitab Tauhid, ya, karya Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujum faqad tabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari satu cabang ilmu nujum, ilmu perbintangan dari jenis ilmu ta'thir, itu meyakini bahwasanya bintang punya pengaruh terhadap kejadian yang ada di atas muka bumi. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum seperti ini, maka dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada. Semakin dia bertambah ilmu nujumnya, maka semakin bertambah ilmu sihirnya. Ini dalil bahwasanya ilmu nujum yang seperti ini ya, digabungkan hukumnya dengan sihir ya, disamakan hukumnya dengan sihir. Dan termasuk dalam ilmu nujum yang seperti ini ya, adalah apa? Ilmu rasi bintang ya, zodiak. Nah, bintangmu apa? Ya. Nah, diramal. Nah, ini masuk dalam ilmu nujum yang seperti ini. Dia membaca bintangnya ya. Nah, apa bintang kelahirannya ya. Kemudian dia apa? Meramalkan nasibnya di waktu yang akan datang. Dan praktek yang seperti ini ya, tersebar ya, di majalah, di koran-koran ya, di media sosial ya. Allahul musta'an ya. Dan digandrungi oleh anak-anak muda ya, disenangi ya. Bahkan ketika berpacaran pun ya, harus melihat zodiaknya, rasi bintangnya apa ini ya, Virgo ya atau apa ya, cocok nggak ini ya. La haula wala quwata illa billah. Muslimin ya, bukan Nasara atau Yahudi yang melakukan ini ya, ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang seperti ini ya. Maka belajar tauhid ya. Belajar akidah yang benar ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kekufuran atau kesyirikan. Nah, termasuk dari ilmu nujum yang seperti ini adalah tadi ya, zodiak ya. Dan hukum membacanya ya, hukum membaca zodiak ya, itu sama dengan hukum pergi ke tukang sihir, sama hukumnya dengan pergi ke dukun ya. Tentu ada rincian. Jika dia membacanya ya, dengan membenarkan ya, membenarkan ramalan zodiak tersebut ya, maka apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hukumnya dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Seperti orang yang datang ke dukun atau datang ke tukang sihir, kemudian membenarkan ucapan dukun atau membenarkan ucapan tukang sihir itu, maka apa hukumnya? Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murtad. Hati-hati baca-baca yang seperti ini ya. Yang kedua, jika dia membacanya tasliyatan, sebagai hiburan Maka apa hukumnya? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ya. Tidak diterima sholatnya. Hukumnya haram, ya. Dia berdosa, ya. Namun tidak sampai kufur. Kenapa? Karena tidak membenarkan, ya. Sekedar hiburan, ya. Ngisi waktu, ya. Naudzubillah, ngisi waktunya dengan baca zodiak, ya. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan juga orang yang memasukkan, ya, majalah-majalah ataupun koran-koran yang isinya seperti ini, ya, memasukkan majalah-majalah atau koran-koran yang isinya tadi zodiak-zodiak tadi ke rumahnya, ya, memasukkan ke rumahnya, nah, maka seakan-akan dia memasukkan seorang dukun ke rumahnya. Nasallallahu salama wal afiyah. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu taala. Yang membawa majalah atau koran yang isinya tadi ramalan-ramalan zodiak tadi, rasi bintang tadi ke rumahnya, itu seakan-akan dia memasukkan seorang kahin, seorang dukun, seorang tukang sihir ke rumahnya. Ini yang pertama, ilmu nujum, ilmu perbintangan dari jenis ilmu takdir. Yang kedua, mempelajari abjad. Apa itu abjad? Itu mempelajari huruf-huruf abjad, ya. Dan keistimewaan setiap bilangan-bilangan, ya. Olalam bentuknya seperti apa, ya. Atau apa ini penjelasan lengkapnya seperti apa, ya. Yang jelas disebutkan oleh para ulama ilmu abjad, ilmu mempelajari huruf-huruf abjad dan nilai atau keutamaan atau keistimewaan setiap bilangan yang mungkin nanti dikait-kaitkan, ya, dengan apa? Dengan syaqawah wassa'adah, dikait-kaitkan dengan kesengsaraan dan kebahagiaan. Yang mereka mempelajari ilmu abjad yang seperti ini, ya, gunanya tadi, ya, untuk menghukumi nah, seseorang itu bahagia atau sengsara. Nah. Pernah dengar gak ada yang meramalkan dengan bertanya nama, ya. Namamu apa? Namamu siapa? Ya. Fulan misalkan. Oh, hurufnya ini, itu, ini, itu. Oh, huruf ini. Gitu ya. Ini. Ya. Berarti kamu nanti akan sengsara. Ya. Pernah dengar gak? Hah? meramalkan dari huruf tadi. Allahul Musta'an. Sehingga sebagian para ulama juga menyebutkan mengganti nama anak, ya, mengganti nama anak karena sebab ramalan sengsara atau bahagia, ya. Nah, ini termasuk dari bentuk kahana, bentuk perdukunan. Nah, nama anak ini ganti aja nih, ini sengsara nanti anak ini, nah, ya. Baik. Pergantian nama tapi dikaitkan dengan kesengsaraan atau kebahagiaan di masa mendatang. Nah, ini hati-hati. Beda tentunya mengganti nama, misalkan nama ini jelek, ya, nggak bagus. Ya. Misalkan namanya apa? Namanya Syar, misalkan. Syara artinya kejelekan, ya. Nah. Atau namanya menyerupai nama-nama Nasoro misalkan, ya. Sehingga dia ganti nama misalkan, ganti Muhammad, Abdullah atau yang semisalnya. Adalah bas, nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan ramalan kesengsaraan atau kebahagiaan. Namun kalau ganti nama karena kaitannya dengan ramalan kesengsaraan atau kebahagiaan, maka ini merupakan bentuk dari bentuk-bentuk kahana, perdukunan. Baik, yang berikutnya, di antara perkara yang hukumnya dimasukkan dalam hukum sihir, ya, adalah al-iyafah, at-tork, dan at-tiaroh. Langsung tiga ini. Kita sebutkan langsung tiga karena disebutkan dalam satu hadis. Ya. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iyafatu wat-torku wat-tiaratu minal jib. Atau innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jib, sesungguhnya iyafah, at-tarq, dan juga at-tiyarah termasuk dari sihir, bentuk sihir. Apa itu iyafah? Al-iyafah itu adalah perbuatan menghardik burung. Tujuannya apa? Untuk mengambil petunjuk, ya, dengan suaranya atau dengan gerakannya terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, menghardik burung, ya, dalam rangka untuk mengambil petunjuk dari suaranya atau arah terbangnya, ya, untuk meramalkan apa kejadian yang akan datang. Nah, ini namanya al-iyafah. Dihardik burungnya. Oh, ternyata larinya ke kiri. Oh, berarti ini bulan ini akan ada musibah. Ya. Nah. Baik. Ini iyafah. Ya. Termasuk dari sihir. Ya. At-tork. Demikian pula at-tork. Apa itu at-tork? At-tork itu adalah al-khatfir romal. Menulis di atas tanah, menggambar di atas tanah, kemudian meramalkan gambar itu. Nah, ini juga termasuk jenis sihir atau tork. Demikian pula at-tiyarah. Apa itu at-tiarah? Tiarah itu adalah at-tasya'um bimar'iyin au masmu'in au ma'lumin. At-tasya'um meramal jelek, ya, meramal kejelekan, ya, dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, ya, atau sesuatu yang diketahui. Nah, hampir mirip dengan di atas tadi. Apa? Iyafah. Nah, cuman kalau tiaroh khusus meramal jeleknya. Nah, kalau iyafah kan mungkin bisa meramal jelek, bisa meramal baik. Ya. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, oh ini bagus. Ya. Ya, masuknya iyafah. Kalau tiaroh dia masuknya at-tasya'um meramal kejelekan. Dengan sesuatu yang didengar atau dilihat atau maklum diketahui. Ya. Misalkan dia melihat sesuatu. Gak tahu melihat apa, ya. Mungkin lihat burung, ya, atau lihat makhluk yang lain, ya. Kemudian dia meramalkan, oh akan terjadi ini dan itu. Nah, ya, tiba-tiba ada suara burung gagak di atas rumahnya, oh akan ada yang meninggal nih di rumah ini nih. Ya. Ila akhirih, ini tiaroh namanya, ya. Meramal kejelekan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Semuanya ini termasuk sihir. Kenapa dikatakan sihir? Hah? Dari sisi mana? Iyafah, at-tarq, ya. Kemudian at-tiyarah. Hah? Dari sisi? Karena belum pernah belajar kitab tauhid, ya. Hah? Wala lewat audio asatidzah gitu. Hah? Atau baca kitab tauhid yang udah ada terjemahannya itu, ya. Nah. Fathul Majid. Terjemah Fathul Majid sudah ada. Terjemah syarahnya Syekh Shalih Fauzan, ya. Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Ini kitab-kitab penting nih. Antum harus punya di maktabah antum. Ya. Kitab-kitab pokok, ya, tentang tauhid. Dibaca dari awal sampai akhir. Udah selesai, baca lagi, ngulang lagi, gitu. Di situlah, ya, salah satu bentuk talabul ilmi kita, terus mengulang-ulang. Ah, oh, udah selesai saya baca ini. Jangan sudah selesai kemudian simpan, enggak dibaca lagi. Ulang lagi. Ya. Kitab tauhid Usul Salasah, ya, ada terjemahannya Syekh Shalih Utsaimin, ya, Shalih Fauzan. Ulang lagi, baca lagi terus. Nah, karena pasti akan ada faidah-faidah yang lain, faidah tambahan, ya. Tiga perkara tadi termasuk sihir karena padanya yang bisa jawab dapat kitab hadiah kitab. Bergantungnya menggantungkan hati kepada selain Allah. Nah. Baik. Kalau ini sisi kesyirikannya, ya, menggantungkan hati kepada selain Allah. Ini syirik semua ini, ya, tarq, at-tiyarah, ya, iyafah. Nah. نعم تفضل. ها ها pertanyaannya. Masya Allah, angkat tangan dulu baru bertanya pertanyaannya. Pertanyaannya tiga perkara tadi Nabi mengatakan al-iyaf innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibt. Sesungguhnya iyafa at-tarq tayrah at-tiyarah termasuk sihir. Ya. Kalau iyafa tadi dia menghardik burung untuk melihat gerakannya atau suaranya untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Kalau apa tadi? At-tarq dia menulis di tanah kemudian meramal. Kalau at-tiyarah itu meramalkan kejelekan dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar dengan suara atau yang maklum dia ketahui. Menjadikan sebab yang bukan sebab. Baik. Kalau ini dia sisi apa? Sisi kesyirikannya ini. Ya. Tiaroh bisa dia hukumnya syirik kecil. Ya, ketika dia meyakini ini sebagai sebab. Nah, ini sebab saja. Ya. Maka hukumnya syirik kecil. Ini kaitannya dengan sihir. Nah. Karena di kitab tersebut ada ramal-ramal yang mana ramal-ramal itu termasuk. Yang mana ramal-ramal itu termasuk sihir. Nah. Asal mendekati, ya, mendekati. Nah. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Nah. Belum. Ya itu yang hampir dikit lagi. Hah? Ketetapan qadar. Nah, Hasan. Karena melihat pengaruh. Nah. Baik. Melihat adanya pengaruh ya. Baik. Masih belum. Hah? Adanya? Dikit lagi. Nah. Adanya bantuan jin. Nah, enggak. Dikit lagi. Kalimatnya dirapikan nih. Nah. Fadal. Nah. Baik. Rapikan lagi. Ya, udah dikit lagi nih udah. Dikit lagi, dikit tinggal ngerapiin aja. Hah? Bismillah. Ah. Lagi. Fadal. Nah. Nah, ya mirip tadi lah ya. Mirip. Nah, udah hampir benar sebenarnya. Ya. Nah, cuman pengen yang paling rapi, paling simpel. Nah, hah? Melampaui target, mendahului takdir. Nah, baik. Barakallahu fikum. Kenapa? Lima fiha min da'wa ilmil ghaib. Karena padanya ada unsur ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Gitu. Ringkas kan? Ringkas padat. Gitu. Karena padanya ada unsur ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Tahu terjadi kejadiannya akan datang. Dari sisi ini dia digabungkan kepada si sihir. Nah, sihir dan perdukunan. Jadi siapa tadi yang agak mirip-mirip tadi? Hah? Ini ya ilmu gaib ya. Jawaban nama antum tadi apa? Lupa nah, jawaban antum tadi apa? Hah? Adanya unsur gaib. Ya, kurang rapi kalimatnya ya. Adanya unsur gaib gitu. Adanya unsur perbuatan mengaku-ngaku tahu ilmu gaib atau tahu perkara yang gaib. Nah. Taib barakallahu fiik. Nah, kemudian yang juga termasuk dalam pembahasan ini, ya, karena pembahasannya mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, ya, termasuk di dalamnya adalah apa? Ya, membaca telapak tangan, ya, membaca pundak. Ya. Nah, ada nggak yang membaca pundak itu kemudian meramalkan nasib? Cuma disebutkan aja dalam. Nah, kitab ya. Membaca Al-Katif ya. Kemudian membaca apa? Apa ini? Gelas ya. Nah, membaca gelas atau piala ya. Demikian pula ya, menggunakan jadwal-jadwal ramalan Cina. Ya. Ada ramalan-ramalan Cina itu. Nah, ini masuk ke sini. Nah, demikian pula enam apa? Mengganti nama tadi, ya, mengganti nama anak, ya, karena sebab ramalan baik atau ramalan buruk. Allahul Musta'an. Satu lagi ya, satu lagi pembahasan yang terakhir tentang masalah sihir adalah apa? Ini beberapa perkara yang dimasukkan dalam hukum sihir ya. Nah, apa saja tadi? Tanjim, kemudian abjad, kemudian Iyafa, Torok, Abtiar, ya. Dan berikut contoh-contohnya tadi, ya, atau jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya. Pembahasan terakhir adalah hukum menghilangkan sihir dengan sihir. Apa hukumnya? Nah, haram, ya. Tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, sihir ya, itu termasuk apa? Maradun. Orang yang terkena sihir ya, berarti dia sedang terkena maradun, penyakit ya, sedang terkena sakit. Dan yang namanya penyakit butuh untuk diobati. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit kecuali Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan obatnya. Nah, taib. Apa obatnya untuk orang yang tersihir? Cara pengobatannya, cara melepaskan sihirnya. Nah, biruqyah syar'iyah, dengan ruqyah yang syar'i. Nah, membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal atau doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tersihir, beliau diruqyah oleh Jibril dengan surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq. Nah, baik, ini cara menghilangkan sihir yang benar. Adapun menghilangkan sihir dengan sihir, maka haram hukumnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang nusyroh. Nusyroh itu menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Nah, beliau menjawab, huwa min amali syaitan. Itu termasuk dari perbuatan syaitan, sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Ada juga dalam Kitab Tauhid ini, riwayat ini. Ya. Nusyroh, menghilangkan sihir dengan sihir, termasuk perbuatan syaitan. Juga dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan obat untuk kalian, ya, pada perkara-perkara yang Allah haramkan terhadap kalian. Nah, Allah tidak menjadikan obat itu dalam perkara yang haram. Nah, sedangkan sihir haram, ya, kekufuran, kesyirikan. Nah, maka tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari pembahasan tentang pembatal keislaman yang ketujuh, yang ketujuh, ya, yaitu sihir. Nah, untuk lebih panjang lebarnya, ya, lebih luasnya lagi tentang pembahasan sihir dan yang berkaitan dengannya, baca, ya, Fathul Majid. Demikian pula syarah-syarah kitab Tauhid yang lain. Nah, insyaallah banyak fawaid, faidah-faidah di situ. Nah, insyaallah pembatal keislaman yang berikutnya, yang ke-8. Naam. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.